بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan lagi membaca kitab Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh yang mulia Syekh Salih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masuk fasal yang berikutnya, yakni al-faslul ashir, fasal yang ke-10. Qala hafizahullahu ta'ala al-faslul ashir, fasal yang ke-10, firruqa wat-tamaim. Kata beliau hafizahullah, di sini beliau membawakan judul fasal yang ke-10, yaitu tentang ar-ruqa wat-tamaim, yaitu tentang ruqyah dan tamimah. Kita coba lihat penjelasan beliau. Dan beliau di sini menjelaskan tentang bab ini dalam kitab ini secara ringkas, ya. قال حفظه الله تعالى الأول يعني tentang الرقى tentang رقية الرقى جمع رقية كلمة الرقى ini adalah bentuk jamak dari رقية. Kata ruqyah itu sendiri tentunya tidak asing lagi, ya, bagi kita. Yang sering kita dengarkan dan kita dapati, ya, penyebutan ruqyah itu sendiri, ya. Maka ruqyah itu sendiri ketika kita kembalikan dari sisi bahasanya, ruqyah itu adalah kalimatun mufrad, ya, dan jamaknya adalah ar-ruqa. Kemudian kita telah mengetahui atau penyebutan ruqyah itu sering kita dengarkan. Di sini kita akan mendapati penjelasan dari beliau hafizahullah, apa itu ruqyah. Wa hiya, qala hafizahullah, wa hiya al-'udhatu allati yurqa biha sahibul afati. kalhuma wassar'i. Kata beliau, ruqyah ini adalah bacaan ataupun doa permintaan perlindungan yang dibacakan atau diruqyahkan dengan doa atau bacaan tadi kepada orang yang sakit, sahibul afah, ya, kalhuma, seperti orang yang sakit kepala atau demam, ya, sakit panas, wasar atau orang yang kena sawan atau kesurupan, ya, orang yang kena sawan atau kesurupan, epilepsi, ya, asar. Jadi ruqyah adalah suatu bacaan atau doa permintaan perlindungan, ya, bacaan yang diruqyahkan dengan bacaan tersebut pada orang yang sakit, seperti contoh tadi al-huma wasra. Wa ghairu dzalika min al-afad, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit. Bukan hanya al-huma, bukan hanya al-asra, tapi juga yang lainnya dari penyakit-penyakit. Ini yang disebut dengan ruqyah. Ya. Dan nantinya kita dengarkan aja atau kita simak dari penjelasan beliau, ya, ruqyah yang diinginkan dengan ruqyah ini, yang ruqyah seperti apakah? Taib, qala wa yusammunaha al-azaim, dan mereka menamakannya dengan al-azaim. Wa hiya ala naw'ain, dan ini ada dua jenisnya, ada dua macam. Al-azaim yakni bacaan-bacaan, ya, ataupun doa-doa yang dibacakan. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama atau macam yang pertama, kata beliau hafizahullah, ma kana khalian minasyirki, ya, yaitu ruqyah yang tidak ada padanya kesyirikan. Ruqyah yang tidak ada padanya kesyirikan. Bi ayyuqra'a 'alal maridhi syai'un minal Qur'an, yaitu dengan cara membacakan kepada orang yang sakit, ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Au yu'awwadhu bi asma'illahi wa sifatihi, atau dia minta perlindungan dengan bacaan yang di situ minta perlindungan dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada mubahun, kata beliau hafizahullah, yang demikian ini mubah, diperbolehkan. Taib, ayuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, jenis yang pertama adalah ruqyah, ya, yang disyariatkan, yang dibolehkan, yaitu ruqyah yang tidak ada padanya kesyirikan, yaitu ruqyah dengan membacakan ayat dari ayat Al-Qur'an kepada orang yang sakit, alal marid, atau dengan minta perlindungan dengan apa? dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini mubah hukumnya, diperbolehkan. Limadha? Kenapa? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad raqa wa amara birruqyati wa ajazaha. Karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan yang namanya ruqyah, dan beliau memerintahkan ruqyah dan membolehkannya. Ya, dengan catatan tadi tidak ada padanya kesyirikan. Yang dibacakan kepada orang yang sakit adalah ayat dari ayat Al-Qur'an atau ya ta'awud, ya minta perlindungan dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Hal ini berdasarkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Auf ibn Malik. Fa'an Auf ibn Malik qala. Dari Auf ibn Malik beliau berkata, kunna narqi fil jahiliyati. Dahulu kami meruqyah, yaitu di masa jahiliyah. Fakulna, ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalik? Maka kami tanyakan hal tersebut kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah? Ya. Tentang ruqyah tadi yang kami lakukan. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Ketika ditanyakan kepada beliau tentang pendapat tentang ruqyah, bagaimana wahai Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, tunjukkan padaku, perhadapkan padaku ruqyah kalian, tidak mengapa, yaitu boleh ruqyah itu dilakukan, malam takun syirkan, selama tidak ada padanya bentuk kesyirikan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga penjelasan awal yang beliau jelaskan yaitu tentang bab ruqyah, ya, dari dua jenis yang beliau akan jelaskan di sini. Jenis yang pertama menunjukkan kepada kita bahwa ruqyah adalah suatu yang mubah, suatu yang diperbolehkan, ya, dengan catatan atau dengan syarat ruqyah itu tidak ada padanya kesyirikan, bentuk kesyirikan. Dan ruqyah itu adalah ruqyah yang dibacakan padanya ayat dari ayat Al-Quran kepada orang yang sakit, atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya sebagaimana tadi sudah kita dengarkan, yaitu dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Auf ibn Malik, ya, di mana di zaman jahiliyah beliau melakukan yang namanya ruqyah, kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan tidak mengapa. Beliau mengatakan, tunjukkan padaku, peradabkan padaku ruqyah kalian, ya, tidak mengapa dengan perbuat amalan ruqyah tersebut, malam takun syirkan, selama ya tidak ada padanya bentuk kesyirikan. Allahu a'lam. Ini nau' al-awwal, jenis yang pertama. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Qala hafizahullah. Kita lanjutkan, beliau menukilkan, ya, membarengi penjelasan beliau tadi, yaitu berkata anak imam As-Suyuti rahimahullah, qala as-Suyuti وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. Kata Imam As-Suyuti, dan sungguh para ulama telah bersepakat tentang bolehnya ruqyah ketika terkumpul padanya tiga syarat. Inda ijtima'i thalathati syurut. Al-awwal, an takuna bi kalamillah. Ruqyah itu boleh selama ruqyah itu adalah dengan kalamullah, yaitu dibacakan dengan ayat Al-Qur'an. Au bi asma'illahi wa sifatihi, atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini yang pertama. Jadi syarat yang pertama, ruqyah itu boleh selama ruqyah itu adalah dengan cara membacakan kalamullah, yaitu ayat dari ayat Al-Qur'an atau asma min asma wa sifatih. Taib, yang pertama bikalamillah, ya. Kemudian dari apa? Bi asma'illahi wa sifatihi, wa antakuna bil lisanil arabi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan lisan al arabi, yakni dengan bacaan yang berbahasa Arab. Wa ma yu'rafu ma'nahu, dan yang diketahui maknanya, dipahami dan diketahui maknanya, ya, bukan suatu yang enggak jelas, ya, yang kadang terjadi dan diamalkan oleh sebagian manusia dengan bacaan-bacaan yang enggak jelas, ya, atau mungkinnya dikatakan dengan karena apa namanya, menunjukkannya atau kembalinya kepada suatu yang dilarang dari kesyirikan yang mereka sebut dengan mantra yang dia baca, maka tentunya tidak boleh bahasa, ya. Yang biasanya bacaan-bacaan seperti itu tidak dipahami oleh semua orang yang paham, yang orang yang baca tersebut. Sehingga di antara salah satu syaratnya adalah dengan bacaan yang berbahasa Arab yang diketahui dan dipahami maknanya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian wa ayyu'taqada, ya. Yang ketiga, wa ayyu'taqada anna ar-ruqyata la tu'athir bidhatiha bal bitaqdirillahi ta'ala. Syarat yang ketiga, seorang orang tersebut, orang yang meruqyah, dia harus meyakini bahwa ruqyah tersebut tidaklah memberikan pengaruh semata-mata ruqyah tersebut. Artinya tidaklah ruqyah itu memberikan pengaruh semata-mata karena ruqyah itu. Bal ruqyah itu memberikan pengaruh, bahkan ruqyah itu memberikan pengaruh bi takdirillahi ta'ala, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus seorang meyakini ini, ya. Semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ruqyah itu memberikan pengaruh kepada orang yang diruqyah. Sehingga tentunya di sini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita meruqyah, kita harus memahami tiga syarat tadi. Ya, bahwa ruqyah itu boleh. Kita ketahui ruqyah itu boleh, ya, dengan syarat di antaranya adalah dengan bacaan Al-Qur'an min kalamillah, ya, atau dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang kedua dengan, ya, lisan al-Arab, ya, dengan bacaan yang berbahasa Arab tentunya seperti doa permintaan perlindungan yang dipahami dan diketahui maknanya. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang harus meyakini bahwa pengaruh ruqyah tersebut bukan semata-mata karena ruqyah itu sendiri semata, tapi ruqyah itu memberikan pengaruh kepada orang yang diruqyah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Artinya seorang yang meruqyah itu pun harus yakin, ya, bahwa ruqyah ini adalah sesuatu yang disyariatkan, dibolehkan, ya. Dan ruqyah ini akan memberikan pengaruh, dia yakin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Qala hafizahullah. Qala wa kaifiyatuha. Dan kaifiyahnya. Ya, kaifiyahnya, tata caranya. Cara meruqyah. Kata beliau, ay yuqra'a wa yunfatha 'ala al-marid. Ya. Dari kaifiyah ruqyah adalah seorang itu membacakan, ya, dan meniupkan kepada orang yang sakit. Au yuqra, au yuqra'u, atau yuqra'a fi ma'in wa yusqahu al-marid, atau dia membacakan ayat dari ayat Al-Qur'an, ya, pada air, pada bejana, ya, yang ada airnya, dia bacakan ruqyah, ya, kemudian apa, wa yusqahu al-marid, kemudian dia meminumkan kepada orang yang sakit. Ini di antara kaifiyah الرقيه كما جاء في حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه sebagaimana telah datang dalam satu hadis dari Thabit bin Qais bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tanah dari Budhan, ya, tempat, nama tempat. Faja'alahu fi qadahin, kemudian beliau menaruh di satu tempat bejana, ya, thumma nafatha 'alaihi bima, kemudian beliau meniupkan dengan air, wa sabbahu 'alaihi, dan menuangkan padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Tibb. Wallahu a'lam bissawab. Yang di sini menunjukkan, ya, bahwa dari kaifiyah yang beliau sebutkan di sini, dan kaifiyah ruqyah adalah seorang membacakan kepada orang yang sakit ayat min ayatil Quran, ya, min kalamillah, kemudian dia meniupkan kepada orang yang sakit, atau dengan membacakannya, atau dengan membacakan Al-Quran kepada apa, pada air yang di satu bejana, dia ruqyah dengan bacaan Al-Quran, kemudian setelah itu meminumkan kepada orang yang sakit. Wallahu a'lam bissawab, berdasarkan hadis yang tadi sudah kita baca. Taib. Qala hafizahullah an-naw'u tsani, Macam yang kedua. Macam yang pertama tadi sudah jelas ya. Macam pertama adalah yang diperbolehkan. An-naw'u tsani, macam yang kedua, ma lam yakhlu minasyirk. Yani yang tidak kosong, ruqyah yang tidak lepas atau kosong dari kesyirikan. Artinya apa? Terdapat padanya bentuk kesyirikan. Ada padanya bentuk kesyirikan. Wa hiya ar-ruqa allati yusta'anu fiha bi ghairillah, yaitu ruqyah yang ruqyah itu seorang minta pertolongan dengan ruqyah tersebut pada selain Allah. Min du'a'i ghairillahi wal istighatsati wal isti'adzati bih. Ya, baik itu dari bentuk doa ya kepada selain Allah, ataupun istighatsah, ataupun isti'adzah, minta perlindungan pada selain Allah. Ya. Karruqa bi asma'il jin. Beliau mencontohkan seperti misalnya meruqyah ya dengan nama-nama jin. Maka ini jelas tentunya. Ini adalah kesyirikan ya. Memnu' dilarang. Au bi asma'il malaikah, ini nama jin jelas ya. Atau mungkin seorang meruqyah dengan asma'al malaikah, dengan nama-nama malaikat, ini juga tidak boleh. Au bi asma'il anbiya, nama-nama para nabi, tidak boleh. Au bi asma'il salihin, atau nama-nama orang-orang yang salih, yang dianggap di sisi mereka orang salih, ini juga tidak boleh. Ya. Fahada du'a'un li ghairillah, yang seperti ini adalah doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syirkun akbar, dan ini adalah syirik besar. Ya. Sehingga dari sini jelas penjelasannya bertentangan dengan jenis yang awal. Di sini jelas-jelas padanya kesyirikan, bahkan dari kesyirikan besar. Doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, istighatsah, isti'adzah ya, kepada selain Allah. Baik itu kepada malaikat, anbiya, al-salihin, sama saja itu adalah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini terlarang dan ini termasuk dari jenis kesyirikan, bahkan dari jenis syirik besar. Aw yakunu bighairi lisanil arabi aw bima la yu'raf ma'nahu, yaitu bertentangan dengan yang awal ya, yaitu tidak dengan suatu yang disyariatkan dari yang apa, dengan lisan Arab ya, dengan bacaan-bacaan yang berbahasa Arab. La yu'raf ma'nahu, yang tidak diketahui, tidak dipahami maknanya. Ini juga tidak boleh. Ya. Sehingga manakala kita mendapati orang yang katakan dia adalah orang yang mengatasnamakan dengan nama yang syar'i dari ruqyah, tapi manakala apa yang dia amalkan tersebut adalah tidak sesuai ya dengan apa yang telah dijelaskan dari syarat-syarat ruqyah, walaupun dia menamakan ini ruqyah, tapi ketika lafad-lafad yang diucapkan adalah lafad yang tidak dipahami oleh manusia, maka tentunya ini termasuk dari yang dilarang. Allahu a'lam. Limada? Kenapa? Li'annahu yukhsha ay yudkhalaha aw yudkhilaha kufrun aw syirkun wa la yu'lamu anhu. Karena ditakutkan, dikhawatirkan, ya, masuk padanya dari bentuk-bentuk kekufuran ataupun kesyirikan dalam keadaan apa? La yu'lam anhu. Dia tidak mengetahuinya. Seorang tidak mengetahuinya kalau apa yang diucapkan oleh orang tersebut yang dia katakan ruqyah, ternyata di situ ada ucapan-ucapan kekufuran atau bentuk kesyirikan. Sehingga tidak boleh dengan bacaan-bacaan yang tidak dipahami maknanya. فهذا النوع من الرقية ممنوع. Dan jenis ini atau macam ini adalah dari jenis ruqyah yang dilarang. Bisa dipahami ya ayat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Apa yang beliau sebutkan ini tentunya sangat amat jelas, dan di sini beliau menyebutkan dengan ringkas, ya, dan sangat ringkas, yaitu satu bab tentang ruqyah, ya, antara ruqyah yang diperbolehkan dengan ruqyah yang dilarang dengan dua jenis ruqyah tadi. Baik. Kita lanjut penjelasan beliau hafizahullah. Sebagaimana pada bab disebutkan, yaitu tentang bab ar-ruqa wa tamaim. Maka kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang at-tamaim. قال حفظه الله الثاني التمائم يدو التمائم التمائم وهي جمع تميمة. تمائم adalah jam, bentuk jamak dari tamimatun, tamimah, ya, dalam bahasa kita tamimah bentuk mufradnya, ya. Apa itu tamimah? Wahia ma yu'allaku bi'a'naq istibayan lidaf'il ain. Tamimah adalah sesuatu yang diikatkan atau dikalungkan pada anak kecil, yang katanya untuk menolak bala atau agar supaya tidak kena ain, penyakit ain. Ini namanya tamimah. Mungkin sering kita dapati sesuatu yang dikalungkan atau mungkin diikat di perut atau mungkin di tangan atau mungkin di leher, itu namanya tamimah. Wa qad yu'allaku 'alal kibar minar rijali wan nisa. Terkadang juga bukan hanya pada anak-anak kecil, terkadang pada orang dewasa juga, ya. Dari orang-orang dewasa juga memakai seperti itu. Ada, ya, dari kalangan rijal, orang-orang laki-lakinya, kalangan an-nisa, para wanitanya juga ada. Wa huwa ala nau'ain, dan ini ada dua jenis pula atau dua macam, sebagaimana yang akan beliau hafizahullah jelaskan di sini. Baik, tapi sudah waktu masuk waktu Isya. Kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah taala, agar supaya nanti penjelasannya bersambung, ya. agar supaya nanti penjelasannya bersambung. Wallahu a'lam bissawab. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa talabah, kita untuk sementara waktu kita cukupkan sampai sini karena sudah masuk waktu isya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.